Kau kenangkan, usah kau pikirkan peristiwa lama, hilangkan lenyapkan peristiwa lama, hilangkan lenyapkan, usah kau kenangkan. Jangan kau hiraukan semua impian, jangan kau hiraukan semua derita, niscaya hatimu tenanglah selalu, tenanglah selalu, usah kau kenang. Kau pikirkan peristiwa lama, hilangkan lenyapkan peristiwa lama, hilangkan lenyapkan, usah kau kenangkan. Jangan.